Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan karena ada tetangga yang meninggal. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa minal adillati 'ala dzalika ma rawathu Asma'u bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, yaitu menunjukkan adanya fitnah kubur, pertanyaan di dalam kubur oleh dua malaikat, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bin-nasi salatal kusufi. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengimami manusia dalam salat gerhana. Falamma sarafa sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa asna alaihi. Kemudian tatkala beliau telah selesai dari salat, beliau pun memuji Allah azza wa jalla dan menyanjungnya. Thumma qala, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, amma ba'du, ma min syai'in lam akun ra'aituhu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannatu wan-naru. Adapun setelahnya, tidak ada sesuatu pun yang belum aku lihat, melainkan sungguh aku telah melihatnya di tempatku ini, bahkan surga dan neraka. Wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi qariban aw mithla fitnatil masihid dajjali. Dan sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan diuji di dalam kubur mendekati atau seperti fitnah masihid dajjal. La adri ayya dhalika qalat Asma'u. Sebagian perawi hadis mengatakan, aku tidak tahu yang mana yang dikatakan oleh Asma radhiyallahu anha, yaitu qariban, mendekati, atau mithla, seperti. Fayu'ta ahadukum fayuqalu ma ilmuka bihadar rajuli. Lalu didatangkanlah salah seorang di antara kalian, lalu dikatakan, apa yang engkau ketahui tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu awil muqinu la adri ayya dhalika qala Asma'u yaqulu huwa Muhammadun alaihi salatu wassalamu huwa Rasulullahi ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wa ata'na salasa mirarin. Adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, sebagian perawi hadis mengatakan, aku tidak tahu mana yang dikatakan oleh Asma radhiyallahu anha. Ia mengatakan, orang ini adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau adalah utusan Allah. Beliau mendatangkan kepada kami penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Lalu kami pun memenuhi seruan beliau dan mentaati beliau. Ia mengatakannya sebanyak 3 kali. Fayuqalu lahu nam. Lalu dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Qad kunna na'lamu innaka latu'minu bihi. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya engkau beriman kepadanya, kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fanam salihan, maka tidurlah dengan baik. Wa ammal munafiqu awil murtabu la adri ayu dhalika qalat asma'u. Fayaqulu la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Adapun orang yang munafik atau orang yang ragu, sebagian perawi hadis mengatakan, aku tidak tahu yang mana yang dikatakan oleh Asma radhiyallahu anha. Orang munafik tersebut mengatakan, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Wa minha hadithu bin Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya siksa kubur adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Oh, afwan, sudah lewat waktunya ya. Mohon maaf. Ana tidak melihat jam. Baik, naktafi bihadza waffaqallahu aljami' lima yuhibbu wa yardha. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas terlewat dari waktu yang ditentukan. Tafadhalu barakallahu fikum.